Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus, putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami.